Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin a'azzana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan tiga hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Bahkan dalam hadis Abi Musa Al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membagi keadaan orang-orang yang membaca Al-Quran menjadi empat keadaan. Keadaan yang pertama adalah seorang mukmin yang membaca Al-Quran Al-Karim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti apa ya? Buah. Apa itu buah yang ma'ruf? Namanya apa? Al-utrujjah. Al-utrujjah. Penyebutannya banyak. Ya. Ada yang menyebutkan al-utrujjah dan juga disebut al-utruj. Juga disebut at-turunjah. Juga disebut at-turunj. Bahkan ahli bahasa menyebutkan bahwa di sana ada 8 lafaz yang menyebutkan tentang lafaz tentang buah ini. Kemudian keadaan yang kedua yaitu seorang mukmin akan tetapi memiliki kekurangan iman sehingga dia tidak membaca Al-Quran Al-Karim. Dan keadaan yang kedua ini dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buah kurma, yaitu yang tidak ada baunya akan tetapi rasanya manis, yang menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di dalam batinnya. Selama seorang itu masih memiliki keimanan, maka dia masih memiliki kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keadaan yang ketiga yaitu seorang munafik yang membaca Al-Quran yang dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salihin Seperti apa? Ah, nggak hadir kemarin. Ah, untung. Kurma. Kurma tadi sudah. Tamar kurma ya, Khe. Ah, Pak Iskandar. Bobol. Apa namanya? Bunga apa? Tanaman? Seperti raihana, ya. Raihana, setiap tanaman yang harum baunya disebut raihana. Nah, tapi ketika dirasakan pahit, ketika dirasakan pahit menunjukkan bahwa dia tidak punya iman. Dia hanya menampakkan yang zahir saja, bahwa dia baca Quran, dia mengamalkan amalan ini dan itu. Dia beribadah secara zahir, tapi dalam hatinya dia menyimpan kekufuran, waliyadzu billah. Adapun keadaan yang keempat, yaitu seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Maka yang demikian ini keadaan zahir dan batin adalah kerusakan yang dipermisalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti wa hamdalah, ya, hamdalah yang telah kita sebutkan ciri-ciri hamdalah itu seperti buah semangka. Ya, pohonnya merambat lebih kecil dari buah semangka dan rasanya sangat pahit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, apakah buah tersebut ada di negeri kita, wallahu alam. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Wa an Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili Sudai Ibn Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim tersebut akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan memberi syafa'ah, memberikan syafa'ah kepada orang-orang yang senantiasa membaca dan memahami serta mengamalkan Al-Qur'anul Karim tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, Iqra'ul Qur'an, hendaklah kalian membaca Al-Quran. Iqra'u. Dan ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kewajiban bagi setiap muslim untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Membacanya dengan benar dan berusaha untuk mempelajari tajwid sehingga kita mampu membaca dengan tertil. Lalu kemudian setelah itu kita berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Sebab Al-Quranul Karim adalah merupakan nur, cahaya yang apabila setiap muslim senantiasa menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pembimbingnya, maka niscaya akan menerangi jalannya. Dan akan menerangi jalan tersebut di dunia dan di akhirat. Di saat di dunia, maka seorang mukmin terpelihara dari kesesatan. Sebab Al-Qur'anul Karim senantiasa membimbing seorang muslim kepada jalan yang lebih benar, kepada jalan yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini memberikan hidayah, membimbing kepada jalan yang lebih lurus, kepada jalan yang lebih lurus, dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, sehingga mereka apabila terbimbing dengan Al-Quranul Karim, maka mereka tidak akan tersesat, mereka tidak akan terjerumus dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan bid'ah, dalam perbuatan syirikan, dalam menyelisihi apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula di akhirah, di mana Al-Qur'anul Karim senantiasa akan menerangi jalan seorang mukmin, di mana di akhirah Al-Qur'anul Karim akan senantiasa membela orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Al-Qur'anul Karim apabila kita senantiasa membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan dunia, maka pada hari kiamat nanti apa yang kita baca itu akan datang menjadi pemberi syafaat terhadap orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwa tidaklah sengsara orang yang menjadi ahlul Quran, orang yang selalu bersama Al-Qur'anul Karim, orang yang apabila mereka mendapatkan permasalahan, mendapatkan kesulitan, maka dia senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menjadikan pelipur laranya dan penghibur dari duka cita yang menimpanya dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada Al-Qur'an tidaklah akan mendatangkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, seseorang yang berpaling dari Allah, berpaling dari membaca Al-Qur'anul Karim dan dari mengamalkannya, maka dia akan disengsarakan. Di dunia dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Qala Rabbi لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan merasakan kehidupan yang sempit, dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Kata para ulama, penghidupan yang sempit yaitu di alam barzakh, di alam kubur, ya, akan disengsarakan dia di alam kuburnya. Dia akan melihat tempatnya dalam neraka waliyadzubillah, disebabkan karena dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, sehingga dia berkata, "Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku orang yang bisa melihat?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Demikianlah ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, lalu kemudian engkau melupakannya, engkau tidak memperdulikannya, engkau melalaikannya, maka pada hari ini pun engkau dilupakan, engkau tidak lagi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka itulah nasib bahagian dari mereka-mereka yang lalai, yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, berpaling dari membaca dan mengamalkannya waliyadzubillah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa terkadang ada sebagian sifat bisa berbentuk menjadi zat, ya, sebuah sifat yang tidak berbentuk bisa berbentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang kita amalkan pada saat kita berada di dunia, amalan tersebut tidak berbentuk, ya. Namun amalan adalah sesuatu yang kita kerjakan lalu kemudian mendapatkan pahala, ya. Yang pahala ini adalah merupakan hasil dari amalan. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada hari kiamat nanti atau di alam barzakh, hasil dari amalan tersebut akan dibentuk, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala maka terjadi. Oleh karena itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di alam barzakh sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya dari hadis Al-Bara bin Azib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kuburan Baqi Al-Gharqad, beliau menceritakan tentang keadaan seorang mukmin yang meninggal. Keadaan seorang mukmin yang meninggal, cerita yang panjang sekali, dimulai dari awal meninggalnya sampai kemudian diangkat, ya, lalu kemudian dikembalikan ruhnya, lalu kemudian ditanya. Nah, pada saat dia dikembalikan, ya, ke jasadnya, lalu kemudian datanglah orang yang gagah. Orang gagah ini datang untuk mendampingi dia dengan bau yang sangat harum. Maka berkata penghuni kuburan ini, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Siapakah engkau ini? Maka dia mengatakan, aku adalah amalanmu yang saleh yang pernah engkau amalkan di dunia. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, hasil dari amalan bisa berbentuk menjadi jasad, bisa berbentuk menjadi zat. Maka demikian pula bacaan kita, apa yang kita baca dari Al-Quran Karim, apabila itu bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat nanti akan berbentuk dan bahkan akan memberikan syafaat, akan membela orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim tersebut. Di dalam riwayat sambungan dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu ini, dalam riwayat Imam Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u Az-Zahrawain." Hendaklah kalian membaca dua surah Az-Zahrawain. Apa itu surah Az-Zahrawain? Yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Yang kedua adalah surah Ali Imran. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan." Sesungguhnya dua surah ini apabila kalian senantiasa membacanya di dunia, maka keduanya nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan kedua-duanya seperti awan yang berada di atas kepala kita. Seperti awan yang berada di atas kepala. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf. Ataukah kedua surah tersebut akan datang pada hari kiamat seperti dua kelompok burung-burung yang mereka berada di atas kepala, ya. Mereka berada di atas kepala. Tuhajani an ashabihima, yang mana mereka berusaha untuk membela orang-orang yang senantiasa membaca dua surah ini. Yang membaca surah Al-Baqarah dan membaca surah Ali Imran. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan. Dan surah Al-Baqarah, apa yang kita baca pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan bentuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti awan, ya, yang berada di atas, ataukah seperti rombongan burung, ya, kelompok burung yang mereka senantiasa membela orang-orang yang senantiasa membaca suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Iqra'ul Baqarah." Hendaklah kalian membaca suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya mengambil, ya, mengambil surah Al-Baqarah itu adalah barakah. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan membaca surah Al-Baqarah adalah penyesalan. Adalah penyesalan. Wa la tastati'uha al-batalah, dan tidak akan mampu para tukang sihir untuk mempengaruhi orang-orang yang senantiasa membaca suratul Baqarah. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan keutamaan bagi kita dan memberikan dorongan agar kita senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkadang ada sebagian kaum muslimin yang mereka hanya mengkhususkan surat-surat tertentu, ya, lalu kemudian mengabaikan surah-surah yang lainnya. Walhasil secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an Karim. Surah yang mana saja yang kita baca dari surah-surah tersebut, semuanya ada keutamannya. Semuanya ada keutamannya. Walaupun di sana ada disebutkan ya surah-surah tertentu yang tentunya lebih utama dibandingkan yang lain. Ya, disebabkan karena disebutkan keutamaan yang lebih. Seperti yang disebutkan tentang surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka tidak membaca Al-Quran Al-Karim kecuali pada surah tertentu saja. Ya. Dibangun di atas hal itu disebabkan karena sebagian mereka ada yang meyakini keutamaan-keutamaan khusus tentang surah tersebut. Sehingga bahkan di antara mereka ada yang tidak membawa mushaf Al-Quran Al-Karim, tapi mereka mencukupkan dengan beberapa surah tertentu seperti cetakan surah Yasin. Maka surah Yasin terus yang mereka baca. Nah, dan mereka menganggap bahwa di sana ada keutamaan-keutamaan tertentu yang ternyata dibangun di atas hadis-hadis yang lemah. Sementara surah yang lain mereka abaikan. Ya. Lalu kemudian mereka lebih memfokuskan surah Yasin, bahkan berlebih-lebihan dalam hal tersebut, membuat acara-acara tertentu dengan baca surah Yasin, ya, dengan mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini tentunya menyelisihi petunjuk dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang dimaksud hasad adalah pada saat seseorang melihat ada orang lain yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita melihat kenikmatan itu ada pada orang lain dan kita mengharapkan agar kemudian kenikmatan itu dihilangkan dari orang tersebut. Kita mengharapkan demikian. Kita benci kalau kenikmatan itu ada pada dia. Benci. Maka itu adalah hasad. Itu adalah hasad. Dan ini tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Akan tetapi di sana ada hasad yang diperbolehkan. Ya. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hasad di sini bukan sesuatu yang kita mengharapkan kenikmatan itu dihilangkan dari orang lain, bukan. Ya, ini adalah perluasan bahasa yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-hasad yang dimaksud di sini adalah al-ghibtah, ya. Al-ghibtah. Yang dimaksud ghibtah adalah ketika kita melihat pada diri orang lain ada kenikmatan, keutamaan yang dia miliki. Misalnya dia seorang yang alim, ya. Seorang alim hafal Al-Qur'an Karim, hafal hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli masya Allah, ahli ibadah. Maka kita pun pengen seperti dia, tanpa mengharapkan kenikmatan itu hilang dari dia, tidak. Kita pengen seperti dia dan kita bangga melihat orang yang seperti itu. Kita bangga melihat orang seperti itu. Maka ini namanya ghibtah, ya. Ini namanya ghibtah, ya. Mengharapkan suatu keutamaan yang dimiliki orang lain agar kita pun seperti itu, tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan dan keutamaan itu pada orang lain tersebut. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana, seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Al-Quran. Maksudnya berikan kepadanya kepandaian hafalan Al-Quranul Karim. Fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Maka dia pun menegakkan apa yang telah dia hafal, apa yang telah dia ketahui dari Al-Quranul Karim tersebut, baik di malam hari maupun di siang hari, di saat-saat malam dan di saat-saat siang, dia senantiasa mengamalkannya. Ya, nah, kita boleh ghibtah, ya, itu hasad yang diperbolehkan. Kita melihat ada orang, subhanallah, rajinnya dia membaca Al-Quran Karim dan dia faham tentang Al-Quran. Kita melihat akhlaknya, masya Allah, ya, dia berusaha untuk menghidupkan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya. Kita merasakan ingin seperti itu. Ini adalah ghibtah, hasad yang diperbolehkan. Dan ini adalah keutamaan, ya. Ini adalah keutamaan. Pada saat kita mengharapkan seperti itu dalam hal-hal kebaikan. Yang kedua, wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, lalu kemudian dia senantiasa menginfakkannya, menafkahkannya di saat-saat malam dan di saat-saat siang. Dia senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun boleh berghibtah, berbangga dan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita demikian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang diperbolehkannya mengharapkan satu kenikmatan yang ada pada orang lain agar kita memilikinya. Dan itu adalah satu fadilah, itu adalah satu keutamaan apabila hal tersebut berkenaan tentang sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, karena hadis ini tidak menunjukkan pembatasan orang yang ahli Quran saja ataukah orang yang bersedekah saja, tidak. Tapi orang berpuasa juga misalnya. Ada seorang yang subhanallah dia rajin berpuasa sunnah. Nah, kita ghibtah pun tidak mengapa yang demikian. Ya. Walhasil secara umum, ya, amalan-amalan saleh, apabila kita melihat ada seorang yang saleh, dia menghidupkan Al-Qur'an, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperbolehkan ghibtah. Ya, merasa bangga dan mengharapkan agar mendapatkan seperti itu pula. Dan ini adalah keutamaan. Dan ini adalah keutamaan. Sebaliknya adalah satu hal yang tercela apabila seorang mengharapkan suatu keutamaan bukan dalam perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kenikmatan. Ya, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, bahkan mungkin dapat menjauhkan seorang. Dapat menjauhkan seorang. Misalnya ada seorang, dia melihat orang lain punya harta yang banyak. Ya. Bukan karena orang itu bersedekah, bukan karena orang itu dermawan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pengen seperti itu karena kayanya. Disebabkan karena hartanya yang banyak, misalnya. Harta adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebabkan karena dia mengharapkan sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka ini menjadi tercela. Ini menjadi satu hal yang tercela. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisahnya Qarun, Allah Azza wa Jal mengatakan fa kharaja ala qaumi fi zinati. Maka suatu hari Qarun keluar di hadapan kaumnya dengan menggunakan perhiasan yang mewah, karena dia orang yang kaya raya. Ya. Qala alladhina yuriduna hayata dunya. Berkata orang-orang yang mereka menghendaki kehidupan dunia. Apa kata mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin adzim. Inginnya kami mendapatkan seperti apa yang diberikan Qarun. Sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang banyak. Siapa ini? Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Disebutkan oleh Allah dalam bentuk celaan. Dalam bentuk celaan. Padahal harta adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan karena dia hanya melihat karena hartanya, karena kekayaannya, bukan karena dia bersedekah, bukan karena dia menafkahkan hartanya, bukan. Hanya semata-mata ingin mendapatkan dunia sehingga tercela. Lalu Allah mengatakan, "Wa qala alladziina utul 'ilm wailakum. Thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan." Wala yulaqaha illa sabirun. Adapun orang-orang yang mereka diberikan ilmu, maka mereka mengatakan, celaka kalian. Hai orang-orang yang hanya mengharapkan kehidupan dunia, celaka kalian. Wailakum, thawabullahi khairun. Pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Yang beriman dan beramal saleh itu jauh lebih baik. Dan tidaklah seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga kecuali orang-orang yang senantiasa bersabar. Kecuali orang-orang yang senantiasa bersabar. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita ya senantiasa ghibtah ya, sehingga itu akan menimbulkan semangat pada diri kita. Pada saat kita melihat orang yang lebih afdal dari kita ya, punya keutamaan, masyaallah. Itu banyak sekali hikmahnya. Ya. Di samping kita merendahkan diri kita. Agar kemudian kita sadar bahwa ternyata di antara orang yang berilmu ada lagi orang yang di atasnya. Ya. Orang yang berilmu itu ada lagi orang yang di atasnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Setiap orang yang punya ilmu pasti di atasnya ada lagi yang punya ilmu. Nah, karena yang memiliki ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga menimbulkan perasaan tawadhu pada diri kita. Jangan kita merasa bangga pada saat kita sudah punya ilmu sedikit lalu kemudian kita merasa bahwa wah, kitalah orang yang paling jagoan. Ya. Seakan-akan kita merasakan bahwa di tempat kita kita sudah menjadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah. Kadang-kadang seperti itu. Padahal ketika kita berkumpul dengan para penuntut ilmu, baru kita merasakan ternyata kita ini orang tidak ada apa-apanya. Walah sedikit pun, ya. Sedikit pun. Nah. Begitulah keadaan kita. Begitulah keadaan kita. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala, beliau pernah menceritakan tentang hal ini. Ya. Beliau nasihatkan kepada murid-muridnya, wahai anak-anakku, kata beliau, ya, kalian belajar bersungguh-sungguh di sini dan kalian bersikap tawadhu, merendah diri. Nah, menuntut ilmu kepada ikhwan-ikhwan, ya, yang antum lihat mereka adalah orang-orang mustafid, ya, yang punya ilmu lebih dibandingkan dari antum, ambil faedah darinya. Nah, suatu saat antum akan terjun ke masyarakat, ya. Antum akan terjun ke masyarakat. Kalau antum sudah terjun ke masyarakat, ketika antum di sana, orang-orang akan menganggap antum seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ya, ditanya sana bisa dijawab, tanya sini bisa dijawab. Seakan-akan semua pertanyaan bisa dijawab. Nah, hebat betul. Ustaz dari mana ini? Ahli hadis dan seterusnya, macam-macam pujian. Nah, ternyata setelah dihadapkan dengan berkumpul dengan para penuntut ilmu, tidak ada apa-apanya, ya, walau enggak bisa menjawab dan seterusnya. Begitulah keadaan kita, ikhwan. Nah, mungkin kalau kita sendirian, ya, setahun kita duduk di pondok pesantren, ya, kita belajar bersungguh-sungguh, pulang ke kampung, subhanallah, di tengah masyarakat yang awam, yang jahil, yang tidak mengerti tentang agama, itu kita akan dijadikan sebagai ustaz, ya. Nah, kalau masih berumur ya 15 sampai 30 tahun. Kalau sudah 40 bisa jadi kiai. Ya. Nah, bisa diangkat jadi ketua MUI di daerah setempat. Seperti itu keadaannya. Tapi ketika dia kembali ke pondok, ya, mungkin dia setahun tidak pernah ke pondok, kembali ke pondok bertemu dengan teman-teman yang dahulu yang mereka tidak pulang. Wah, enggak ada apa-apanya saya ini. Nah, begitulah ya kawan. Ya, begitulah keadaan kita yang menunjukkan bahwa kita ini selalu kurang. Kita ini selalu kurang. Nah, sehingga siapapun di antara kita, kita tetap harus semangat untuk belajar dan belajar. Sebagaimana ana belajar, karena sungguh sangat banyak yang ana tidak ketahui, demikian pula antum belajar, ya. Tidak ada waktu untuk kemudian kita mengatakan sudah sampai di sinilah level kita, tidak. Menuntut ilmu terus, ya. Minal mahbara ilal makbarah. Ya, dari tinta kita terus menulis dan menuntut ilmu sampai kita masuk ke liang lahat. Warwinahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi. Dan kami pun meriwayatkan dengan sanad dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yaitu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dia menafkahkannya dalam kebenaran, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah. Hikmah di sini sebagian para ulama mengatakan Al-Qur'anul Karim. Dan sebagian pula ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud hikmah adalah segala sesuatu yang mencegah dia dari kejahilan. Segala sesuatu yang mencegah dia dari kejahilan. Yaitu ilmu secara umum. Ya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu kemudian dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Maka riwayat ini semakna dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, falahu bihi hasanatun, maka baginya dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan sama dengan 10 semisalnya, yakni 10 kali mengamalkan kebaikan. La aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti membaca alif, lam, mim sudah tiga huruf. Nah, kalau tiga huruf yang dibaca, berarti tiga kebaikan. Tiga kebaikan berarti sama dengan 30 kali semisalnya. Subhanallah. Belum lagi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidhi. Telah diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidhi. Wa qala hadithun hasanun sahih. Dan beliau mengatakan hadith ini hasan sahih. Maka dalam hadith ini menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran Al-Kirim. bahwa sedikit yang kita baca dari Al-Quran Karim, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Subhanallah. Tidak seperti membaca yang lainnya, ya. Sebagaimana kita sebutkan, banyak dari kalangan manusia mereka tersibukkan dengan membaca koran. Nah, koran telah dihantar ke rumah mereka di pagi hari, ya. Ba'dal fajr, setelah sholat subuh, belum sempat mereka membaca Quran, mereka sudah baca koran, ya. Karena pengantar koran sudah melemparkan kertas korannya ke depan rumahnya, maka dia mengambil pulang dari sholat. Alhamdulillah kalau dia pulang dari sholat, ya. Nah, kalau dia tertidur di rumahnya, ya. Kemudian di pagi hari baru dia buka tanpa sholat. Ketika dia buka pintu sudah ada Quran, apa Quran, bukan Quran. Nah, maka dia baca Quran, baca koran. Nah, baca koran terus seperti itu. Dan seorang, ya, apalagi kalau yang maniak dengan koran, itu tidak akan ditinggalkan satupun dari berita, dibaca satu persatu. Nah, mana waktu yang membaca Al-Quran Al-Karim? Orang yang membaca Al-Quran Al-Karim 5 menit saja itu lebih mulia. 5 menit lebih mulia. Kalau 5 menit berapa yang dia baca dari firman Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi subhanallah, sebagian manusia ketika mereka baca Quran, baca majalah, semangatnya mereka seakan-akan mereka tidak bisa tidur. Tapi begitu baca Al-Quran Karim, baca 5 menit ngantuk. Subhanallah. Maka ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, demikian kuatnya syaitan, ya, mempengaruhi sebagian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan syaitan. Padahal demikian besar keutamaan satu huruf dari kitabullah. Karena Al-Qur'an Al-Karim, huruf per huruf yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wahyu. Tidak ada satupun dari karangan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun yang diletakkan berdasarkan ijma' kaum muslimin, tidak. Tapi semuanya adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah sedikit pun dan tidak berkurang. Nah, sehingga huruf per huruf adalah ibadah bagi seorang membacanya. Nah, satu huruf yang kita baca mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan menjadi 10. Itu kalau kita membaca alif lam mim sudah 3 huruf. Kalau kita membaca qaf 1 huruf. Tidak mungkin kita baca Al-Quran hanya membaca huruf-huruf yang terpotong-potong itu saja. Kan tidak. Kita membaca seterusnya. Bagaimana kalau kita melanjutkan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa huruf itu ya kawan? Antum hitung sendiri. Subhanallah. Kalikan 10. Kalikan 700 kali lipat. Subhanallah. Ya. Sungguh sangat merugi orang-orang yang ketika dia meninggal ternyata amalan keburukannya lebih berat dibandingkan amalan solehnya. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah demikian luas, ya. Orang berbuat kebaikan dilipat gandakan, orang berbuat kejahatan maka dia tidak dibalas kecuali semisalnya. Iya kan? Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujzal ladzina 'amilu sayyiati illa bima kanu ya'malun. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka bagi dia ada lebih baik darinya, lebih baik. Barang siapa yang mendatangkan satu kejahatan, maka tidak akan dibalas dari orang-orang yang melakukan kejahatan itu kecuali berdasarkan apa yang mereka amalkan. Bayangkan demikian luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau Allah Azza wa Jalla memasukkan hambanya ke dalam syurga, itu karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah, ya. Bukan karena kemampuan kita, bukan. Bukan karena kepandaian kita menghitung, ya, diistilahkan matematika. Ya. Ada orang yang berusaha menghitung amalnya secara matematik. Nah, dihitung-hitung. Berbuat dosa hari ini, ya sekian. Tapi kalau saya mengamalkan amalan kali, sekian amalan, ini akan dikali sekian, seterusnya. Tidak demikian. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa amalan itu diterima? Dari mana? Semuanya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang disiksa, dilemparkan ke dalam neraka, bukan karena Allah zalim kepada mereka, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah. Kenapa engkau berbuat kemaksiatan? Kenapa engkau melanggar? Padahal orang yang berbuat kebaikan sudah dilipat gandakan. Kamu justru semakin memperbanyak kesalahanmu, memperbanyak kemaksiatan. Maka ini disebabkan karena engkau sendiri yang menyebabkan engkau terlempar dalam neraka waliyadzu billah. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulur rabbu subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, man syaghalahu alquran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhal ma utiya as-sa'ilin, siapa yang menyibukkan dia alquran dan berzikir kepadaku, sehingga bacaan Al-Quran dan berzikir kepadaku itu menyibukkan dia dari meminta kepadaku, berdoa, meminta kepadaku. Ya. Maksudnya ada hamba, hamba ini sibuk berzikir kepada Allah, hamba ini sibuk membaca Al-Quranul Karim, sampai-sampai ya waktunya yang terus dia berzikir dan membaca Al-Quranul Karim, akhirnya dia tidak sempat meminta sesuatu kepada Allah. Dia tidak sempat meminta. Ya. Yang diamalkan adalah zikir, baca Quran. Zikir, baca Quran. Maka kata Allah dalam hadis ini, aku akan memberikan kepada dia afdhal ma utiya as-sa'ilin, yang lebih afdhal, lebih baik, lebih utama daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Ya. Jadi kalau dibandingkan berdasarkan riwayat ini, ada dua orang. Yang satunya kesibukannya adalah baca Quran, zikir, baca Quran, zikir. Nah. Tidak berdoa, tidak meminta. Yang satunya dia suka berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ini, berikanlah aku ini, ya Allah berikanlah aku ini. Macam-macam. Ya. Nah, hadis ini mengatakan orang yang kerjanya berzikir dan membaca Al-Quran, aku akan berikan pada dia lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam, dan keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan ucapan-ucapan yang lain, kafadlillahi ta'ala ala khalqih, seperti keutamaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidhi. Dan beliau berkata hadis ini hasan. Namun hadis ini yang sahih, bahwa ini adalah hadis yang dhaif, lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Atiyah Al-Ufi. Atiyah Al-Ufi meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dia seorang perawi yang lemah. Ya. Oleh karena itu para ulama mendhaifkan hadis ini. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mendhaifkannya dalam silsilah Al-Ahadithi Dha'ifah pada jilid 3 Hadis nomor 1335. Walhasil bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Dan seseorang tentunya dalam hal membaca Al-Qur'an menyempatkan waktu untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah merupakan inti ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada para hambanya agar mereka berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Maka kita pun diperintahkan untuk berdoa, sehingga dalam hal ini menempatkan masing-masing dari ibadah tersebut pada tempatnya. Ada waktunya kita menyibukkan diri membaca Al-Quran Al-Karim dan menyibukkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga waktunya kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang tidak ada sesuatu di tengah-tengah dia, yakni dalam hatinya, dalam dirinya, tidak ada sesuatu dari Al-Qur'an, maka keadaannya seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan ini adalah hadis sahih yang menjelaskan bahwa seseorang yang tidak membaca Al-Qur'an Al-Karim keadaannya seperti rumah yang hancur. Keadaannya seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak. Coba keadaannya, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seseorang yang tidak membaca Al-Qur'an, yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'an Al-Karim. Dia tidak pernah ya menyuburkan hatinya dengan, membasahi hatinya dengan Al-Qur'an Al-Karim, seperti rumah yang rusak. Gimana keadaan rumah yang rusak itu? Adakah orang yang mau tinggal di dalamnya? Ya. Gak ada. Hancur. Nah. Rumah yang menyeramkan. Paling yang tinggal di situ adalah dari kalangan jin. Adapun seorang yang ingin mendapatkan ketenangan tidak akan tinggal di rumah yang seperti itu. Ya. Sebab akan di hinggapi ketakutan. Nah. Maka demikianlah keadaan orang yang tidak membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Rusak. Nah. Tidak ada penghuninya, tidak ada iman. Nah. Sehingga dalam keadaan demikian hatinya selalu terasa keras. Nah, kalau hatinya sudah dalam keadaan keras, waliyadzubillah, hidayah akan sulit akan masuk ke dalam hatinya. Nah, sebagaimana orang tidak akan tinggal di tempat yang rumah rusak. Ya, di tempat yang rumah tersebut telah rusak. Maka sebaliknya, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an Al-Karim, yang menghiasi hatinya dengan Al-Qur'an Al-Karim, mengisi dirinya dengan Al-Qur'an Al-Karim, mentadabburi Al-Qur'an, mengamalkan kandungan dari Al-Qur'an Al-Karim, seperti rumah yang berpenghuni. Ya. Sehingga pada saat kita pun datang ada yang menjamu, kan begitu. Nah, maka demikian pula seorang mukmin yang hatinya hidup, ketika ada hidayah, maka hidayah itu dengan mudahnya masuk ke dalam hatinya. Ya, disebabkan karena hatinya yang basah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sini menunjukkan sangat pentingnya peranan Al-Qur'an Al-Karim dalam kehidupan kita. Ya. Dengan Al-Qur'an akan membasahi diri kita. Sebab Al-Quran termasuk di antara zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah azza wajal. Hendaklah senantiasa lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu akan menyuburkan hati kita. Apabila hati kita subur, ya akhwan, ilmu itu akan mudah masuk, ya, ilmu itu akan mudah masuk. Dengan takwa, ya, dengan keimanan, hidayah akan mudah kita dapatkan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah azza wa jalla berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Ilmu itu datang pada saat kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita membasahi hati kita dengan keimanan, ya, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah dan amal saleh, nah, maka ilmu itu akan mudah kita dapatkan. Dan itu adalah merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan pada seorang hamba. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ini, ikhwan, yang kita bacakan pada malam hari ini. Dan masih ada beberapa hadis lagi insyaallah taala. Kemudian kita menyelesaikan bab yang pertama. Wallahu a'lamu bissawab wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.